بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan pembacaan kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, kitab Al-Bidah, tentang kebidahan, pada halaman 155. Qala, as-su'al, pertanyaan, hal yu'amalu al-mubtadi'u mu'amalata al-fasiqi fil wala'i wal bara'i ay yuwala ala ma fihi min imanin wa yu'ada ala ma fihi min bid'ain. Apakah ahli bid'ah diperlakukan perlakuan orang fasik di dalam keloyalan dan permusuhan? Al-wala' wal bara'. Apakah ahli bid'ah diberlakukan dengan perlakuan seperti orang fasik terkait dengan kecintaan dan kebencian kita? Ayyuwala ala ma fihi min imanin. Dia dicintai, taib, loyal kepadanya sesuai dengan keimanan yang ada pada dirinya. Wa yu'ada ala ma fihi min bid'ain, dan dia dimusuhi karena kebid'ahan yang ada pada dirinya. Qala al-jawab alladhi qarrarahu ahlus sunnati wa haqaw 'alayhi al-ijma'a. Perkara yang ditakrir, yang diikrarkan oleh ahlus sunnah wal jamaah, yang ditetapkan oleh mereka dan mereka menghikayatkan ijma' terhadap perkara itu. Jadi ini yang ditetapkan dan dinukilkan ijma. Apa? Annal mubtadi'a ashaddu minal fasiqi. Bahwasanya ahli bid'ah itu lebih keras, lebih parah daripada orang fasik. Karena kita tahu bagaimana ahli bid'ah tersebut melakukan suatu amalan ibadah yang dia yakini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu bukan bagian dari ibadah. Dia buat ibadah tersebut, amalan tersebut. Sementara orang fasik, al-asi, orang bermaksiat, dia mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu bukan ibadah. Yang dia lakukan adalah suatu kemaksiatan menyelisih syariat Allah. Nah, dari sisi ini. Qala al-fasiqu lahu sifatun. Orang fasik memiliki sifat. Al-fasiqu ghaliban yahtarimu ahlal ilm wa ahlal fadl wa ahla al-istiqamah. Orang fasik, orang yang bermaksiat, mayoritas mereka memuliakan ahli ilmu, menghargai. Ya, kadang bertanya, ya, kadang dia punya permasalahan, minta bimbingan. Orang fasik demikian keumumannya, menghargai ahli ilmu, orang berilmu, dan menghargai orang memiliki keutamaan, serta menghargai orang istiqamah, yang jarang bermaksiat, yang rajin beribadah, dihargai, dihormati. Nah, sebenarnya benar seperti itu, namun saya tidak bisa melakukan. Kadang diucapkan hal demikian, tahu bahwasanya jalan yang mereka lakukan salah, tahu bahwasanya jalan yang dijalankan oleh ahli ilmu, orang yang taat, itu jalan yang benar. Menghargai mereka. Qala wa yatamanna an yulhaq bihim. Dia bertamani, berharap agar dimasukkan ke dalam golongan mereka, diikutkan. Ya, walaupun fasik tetap ingin, tetap dinyatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Lakinnal mubtadi'a, namun mubtadi' yukhasimuhum. Mubtadi memusuhi ahlu sunnah wal jamaah, memusuhi ahli ilm, memusuhi ahlu fadl, ahli istiqamah, dimusuhi. Wa yu'zihi, dan mengganggu, diganggu, baik ucapan, perbuatan. Wa yu'adihim, dan memusuhinya, memusuhi mereka. Demikian ahli bid'ah wal ahwa. wa yahtaqiruhum wa yantaqisuhum. Yahtaqir, merendahkan ahli ilmu, ahli fadl, ahli istiqamah, wa yantaqisuhum, dan mencacati, menyebutkan kekurangan-kekurangannya demikian-demikian. Demikian keadaan ahli al-bid'ah. Huwa syarrun la syakka. Ahli bid'ah ini lebih jelek daripada orang fasik. Nah, tidak ada keraguan dalam hal ini. Qala wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasul mengatakan, Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan dalam agama. Membuat perkara baru di dalam urusan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah marfu'an wa akhrajahu al-Bukhari fil i'tisam min hadis Ibn Mas'ud mauqufan alaih. Sebutkan di situ akhirnya di bawah. Dari sahabat Jabir, dari Nabi SAW, riwayat Muslim dan Ibn Majah. Kemudian dari sahabat Ibn Mas'ud, mauquf kepada beliau. Tayyib, riwayat Bukhari. Kemudian diriwayatkan Ibn Majah dari sahabat Ibn Mas'ud, dari Nabi SAW wa ala alihi wa sallam. Wa qala 'anil khawarij, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara tentang khawarij. Qala, di keumuman ahli bid'ah, wa syarrul umuri, atau dalam hadis wa syarrul umuri muhdatsatuha, perkara yang paling jelek adalah perkara bid'ah, perkara yang dibuat-buat dalam agama. Kemudian beliau sebutkan secara khusus tentang khawarij, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk dan ciptaan. Siapa mengucapkan ini? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebutkan di bawah ahadith al-khawarij akhraja al-Bukhari iddatan minha fi mawadhi'a. Sebutkan di situ. Akhrajah Muslim minha wa min hadith Abi Dzar. Dari sahabat Abu Dzar, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari sahabat Abi Sa'id, riwayat Abu Dawud. Kemudian ya, sebutkan pula hadis yang semakna dengan itu. Qala fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan, fa aynama, ini di sini menunjukkan keumuman, aynama, di tempat manapun, laqitumuhum, kalian mendapati mereka. Tentunya ini khitabnya kepada pemerintah, bukan kepada rakyat. Fa aynama, di manapun kalian mendapati mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Yang berhak membunuh, memberikan hukuman adalah pemerintah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib marfu'an. Qala wa qarrara katsirun min as-salafi wa min a'immati sunnah anna ahlal bid'i wal wadda'in, yakni alladzina yakdzibuna 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adarru 'ala al-islami min az-zanadiqah. Kaifa hadha? Sekian banyak dari ulama salaf dan dari para imam sunnah menetapkan, mereka menetapkan bahwasanya ahli bid'ah dan wadda'in, orang-orang yang membuat hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi, alladzina yakdzibun, orang-orang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membuat hadis palsu menyatakan ini dari Nabi SAW. Dan yang terkenal membuat hadis palsu ini kaum Syiah Rafidhah, membuat hadis palsu Baik. Demikian pula yang lainnya, ahli bid'ah, untuk mendukung kebid'ahannya. Apa kata para ulama? Ahli bid'ah dan orang-orang yang membuat hadis palsu dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adarru 'alal Islam, lebih bermadarat terhadap agama Islam daripada kaum zanadiqah, orang-orang zindiq. Bisa bermakna orang murtad. Naam. Orang keluar dari Islam. Qala kaifa hadza? Bagaimana bisa demikian? Kok lebih berbahaya terhadap agama Islam? Qalu li'annahum yukharribunal baita minad dakhil. Karena mereka ahli bid'ah wal ahwa al-wadda'in, orang-orang yang membuat hadis palsu, mereka yukharribunal baita minad dakhil, merobohkan rumah dari dalam. Dia masuk ke dalam rumah tersebut dan rumah itu dirobohkan dan diruntuhkan dari dalam. Dia dari kalangan kaum muslimin, menghancurkan agama Islam dari dalam, menambah syariat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, menambah ibadah, akidah, muamalah yang bukan bagian dari Islam. Yukharribunal bait, menghancurkan rumah, bangunan Islam dari dalam. Thumma yaftahunal baba lil aduwi, sudah dipurak-purandakan dari dalam tersebut, ya. Kemudian membuka pintu. Ya, buka pintunya dibuka lil aduwi, kemudian mempersilahkan musuh untuk masuk, ya. Yang dalamnya sudah hancur, rubuh, lemah, kemudian musuh dipersilahkan untuk masuk. Wa yaquluna lahu udkhul, sambil mengatakan kepada musuh itu, silakan masuk, monggo, ya. Terjadi hal yang demikian. Bagaimana apa yang dilakukan oleh kaum Syiah, Tayyib, Rafidah. Mereka dari sekian banyak peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin dikhianati oleh kaum Syiah Ar-Rafidah, menghancurkan dari dalam, meruntuhkan kekuatan pemerintah dari dalam. Kemudian dengan mengurangi jumlah tentaranya, dengan mengurangi, melemahkan strateginya, kemudian masuk tentara Tatar, menghancurkan, membunuh kaum muslimin dan semisalnya. Nas'alullah assalamu taufiq. Ini keadaan ahli bid'ah. Mereka menyangka berbuat baik, namun mereka berbuat kerusakan. Qala hafizahullah ta'ala, ahlul bid'i hajamu al-alam al-islaminya. Ahli bid'ah menghancurkan dunia Islam. Agama Islam itu dihancurkan. Wadzulla wal hawanu, wadzullu wal hawanu alladhi yanzilu bil ummati al-an. Kerendahan dan kehinaan yang menimpa umat Islam saat ini. Umat Islam banyak jumlahnya, namun mereka rendah, hina, lemah. Kerendahan dan kehinaan yang menimpa, yang turun di hadapan umat Islam, ya, sababuhu ahlul bid'ah, sebabnya adalah ahli bid'ah. Sahih. Baik melalui akidah yang batil, baik melalui ibadah-ibadah yang batil, ataukah muamalah yang tidak dibenarkan di dalam Islam, dari berbagai jenis dan nama ahli bid'ah tersebut. Ini hakikatnya. Mereka menghancurkan agama Islam dari dalam, ya, memunculkan akidah-akidah baru yang tidak dibenarkan oleh salafus saleh. Qala ab'adu katsiran minan nas an manhajillah. Mereka menjauhkan kathiran, sekian banyak permasalahan. Tayyib, menjauhkan manusia pada sekian banyak permasalahan dari manhajnya Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Naam. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tersebut, jalan yang dibuat oleh ahli al-bid'ah wal ahwa. Barakallahu fikum. Qala ab'adu katsiran minan nasi an manhajillah, mereka menjauhkan sekian banyak manusia. Bisa boleh tadi? Naam. Mereka menjauhkan sekian banyak manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tersesat, banyak yang terjebak, baik dalam perkara infijarat, pengeboman di mana-mana, mudhaharat, demonstrasi, tayyib, al-khuruj al-hukam, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin, atau hal-hal yang sifatnya ideologi, ya, tersebar akidah bahwasanya Allah berada di mana-mana, tersebar akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 7 sifat atau 20 sifat. Naam. Kebatilan menimpa kaum muslimin, hatta asbahu fi manzilatin la yastahiquna nasran minallahi azza wa jalla wa la ikraman. Sampai mereka manusia pada posisi yang tidaklah yastahiqqu nasran minallah, berada pada posisi yang tidak layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Di mana pertolongan dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, bertakwa. Naam. Tidak berbuat syirik, tidak berbuat kebid'ahan, kekufuran dan semisalnya. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim waliyumakkinannahum fil ardi min ba'dihim waliyubaddilannahum min ba'dihim. Apa ayatnya? Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinannahum dinahumul ladhi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'ah. Sebutkan dalam surat An-Nur ayat 55. Di situ syarat untuk mendapatkan kemenangan, kekhilafahan, demikian pula kekokohan dalam agama. Diberikan keamanan dengan syarat, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang beriman di antara kalian, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan beramal saleh. Apa? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka jadikan sebagai pemimpin. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, dan Allah berikan tamkin, kekokohan, agamanya kokoh. Tayyib, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, Allah ganti rasa takut yang menimpa mereka, menghantui mereka, Allah ganti dengan keamanan. Syaratnya, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, beribadah, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, siapapun yang kufur setelah itu, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ini syarat mutlak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, keimanan, amal saleh, kemudian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala hatta asbahu fi manzilatin la yasih la yastahiquna nasran minallahi wala ikrama, hingga mereka sampai pada posisi yang tidak berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak pula mendapatkan kemuliaan, tidak Allah muliakan. Naam. Dengan sebab apa yang sudah kita singgung tadi, termasuk di dalamnya sebabnya karena mereka melakukan kebid'ahan, mendatangkan perkara yang baru yang tidak ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana pula diriwayatkan dari sahabat Thauban, riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yushiku an tada'a alaikum al-umam, hampir-hampir ya umat manusia semuanya berkumpul tayyib mengerumun kalian, menghancurkan kalian, ya sebagaimana orang yang hendak makan berkumpul di hidangan tersebut. Qala min athari ahli al-bida'i rawafidhu wal khawarij wal wa mu'tazilatun wasufiyyatun quburiyyatun tayyib, atau di sini atofnya adalah kepada ahli bid'ah. Min athari ahli al-bid'ah ar-rafidha wal khawarij wa mu'tazilatin wa sufiyyatin wa sufiyyatin quburiyyatin khurafatun. Di antara dampak-dampak ahli bid'ah, efeknya dari kalangan rawafid, kaum Syiah Rafidhah, naam, Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah, Quburiyah, khurafatun, khurafat yang mereka lakukan. Tayyib. Atau bisa pula wallahu alam apakah beliau maksudkan di sini di antara ahli bid'ah yang terkenal dan berbahaya, semuanya berbahaya bagi umat Islam, adalah kaum Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah, Quburiyah yang membuat khurafat, perkara-perkara khurafat. Qala fanakharu fil baiti, فنخروا في البيت هذا ونخروه من الداخل حتى قالوا للعدو ادخل. Ini sebagai bentuk keterangan dari apa yang beliau sebutkan di atas, bahwasanya ahli bid'ah itu menghancurkan tayyib agama Islam dari dalam, kemudian setelah hancur rubuh lemah, kemudian mempersilahkan musuh untuk masuk, dibuka pintunya sambil mengatakan silakan masuk. Kata beliau, fanakharu fil baiti hadza, mereka merapuhkan bangunan Islam. Wanakharuhu minad dakhil, merapuhkan, melumpuhkan agama Islam dari dalam, hingga mereka mengatakan kepada musuh, udkhul, silakan masuk. Ini sebagai gambaran sesuatu yang sifatnya mungkin abstrak, ya. Digambarkan oleh beliau hafizahullah ta'ala dengan suatu yang nyata. Apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah dengan berbagai bentuknya, itu bagaikan orang yang merobohkan rumah. Kita membangun rumah, ada tembok, ada dinding, jendela, pintu, ya, dan seterusnya, atap. Ahli bid'ah di dalam rumah tersebut, kita berusaha untuk memperbaiki, dia terus berusaha untuk menghancurkan, merusak, melubangi dan semisalnya. Kalau sudah bisa menghancurkan dari dalam atau melemahkan orang-orang yang ada dalam barisan kaum muslimin, mereka membuka pintu tersebut lalu mempersilahkan musuh untuk masuk. Sudah lemah kondisinya, maka musuh itu pun, ya musuh tinggal menghancurkan apa yang ada di dalam rumah tersebut atau menghancurkan rumah itu sendiri. Ya, ini adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh keberadaan ahli al-bida'i wal ahwa. Tsumma qala hafizahullah ta'ala kana ba'du sufiyah kama dzikira li, dahulu sebagian kaum sufi sebagaimana disebutkan kepada saya, lamma yaqbalu al-jaysh al-faransi 'ala al-jazair au ayyi baladin, tatkala pasukan Perancis tayyib datang masuk ke Aljazair, negeri Jazair atau negeri manapun, yaqulu lahum asy-syekh as-sufiyyu, seorang syekh yang ditokohkan as-sufiyyu berpemahaman sufiyah mengatakan kepada siapa? Kaum muslimin, pengikutnya, ana ra'aitu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, saya melihat rasul dalam mimpi. Qala, sambil mengatakan, utrukuhum yadkhulu, masyaallah. Omong kepada mad'unya, para pengikutnya, dia berbicara bahwasanya saya melihat rasul berpesan kepada saya, utrukuhu, biarkan mereka, biarkan pasukan itu, jangan diganggu, jangan dihadang, jangan dilawan, yadkhulu, hingga mereka masuk, dipersilahkan. Qala, hadza la yab'udu an yakuna munafiqan, hal ini tidaklah mustahil, tidaklah jauh bahwasanya syekh sufi tersebut adalah orang munafik. Yaqulu lil aduwi, dia mengatakan kepada musuh, udkhulu, silakan masuk. Fasyarruhum khatirun jiddan, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya kejelekan, bahaya dan dampak negatif dari mereka, khatirun, sangat berbahaya sekali. Nah, demikian keadaan orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula setelahnya. Baik. Senang dengan kehancuran Islam, senang kalau kaum muslimin mati terbunuh, senang kalau kaum muslimin mendapatkan malapetaka, sebaliknya kalau kaum muslimin menang, Islam jaya, mereka bersedih dan semisalnya. Qala hafizahullah ta'ala, setelah menyebutkan beberapa perkara terkait dengan ahli bid'ah, beliau mengatakan al-fustaqu, masih terkait dengan pembahasan tayyib, apakah ahli bid'ah ini diperlakukan seperti perlakuan orang-orang fasik terkait dengan loyalitas dan permusuhan. Kata beliau, al-fustaqu yahtarimuna al-ulama, ya ikhwani, orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat, mereka itu memuliakan para ulama, wahai saudara-saudaraku. Yahtarimuna ahlad din, mereka memuliakan orang yang memiliki agama, menghargai. Yatamanna an yalhaqa biruka bihim, mereka, dia berharap agar bisa ikut, bisa tergabung, biruka bihim, naam, bersama dengan rombongan ahli ad-din, senang bersama mereka. Wa an yatakhallasa mimma huwa fihi, dan dia berharap agar bisa lepas dari musibah yang menimpa dirinya berupa apa? Maksiat, kefasikan. Ya. Dia berupaya, dia berharap, berkeinginan untuk terlepas dari maksiat yang dia lakukan. Faqad ya'jiz, kadang dia lemah, ya, dengan berbagai hawa nafsu, teman, lingkungan dan semisalnya, sehingga dia tidak bisa lepas dari kebiasaan tersebut. Illa man rahimallah, Lakin yatamanna al-khalasa. Namun dia bertamani, berharap untuk bisa keluar dari kefasikan tersebut. Lakin hadza al-mujrim. Namun orang mujrim ini, yakni siapa tadi? Ahli bid'ah. Yakrahu al-ulama, membenci para ulama. Sangat benci terhadap ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Bahkan sebagian mereka mentarjetkan, menjadikan ulama ahlu sunnah wal jamaah sebagai TU, target operasi, sasaran. Kalau saya bisa, kalau kami menguasai negeri Saudi, yang pertama kali saya penggal adalah kepala Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Menjadi sasaran ulama kita. Ulama ahlu sunnah wal jamaah menjadi sasaran ahli al-bida'i wal ahwa. Ya. Membunuh kaum muslimin. Ya. Yaqtuluna ahlal islam wa yata'una ahlal awthan. Membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Kaum musyrikin dibiarkan. Coba lihat aja dari berbagai kejadian di muka bumi. Tayyib menamakan diri sebagai Ansarus Sunnah ataupun Jihadin ataupun nama yang lainnya, yang mereka bunuh adalah dari kalangan kaum muslimin, kemudian membiarkan orang-orang kafir, kaum musyrikin, memperlakukan kaum muslimin melebihi perlakuan yang dilakukan terhadap orang-orang kafir. Qala lakin hadza al-mujrimu yakrahu al-ulama wa yuharibuhum. Namun mujrim, orang yang berbuat ijram ini, ahli bid'ah ini, membenci para ulama, memerangi mereka. Yunaffirun nas an dinillah, membuat manusia lari dari agama Allah. Sahih, benar. Sampai orang menjadi takut, ngeri. Agama Islam, agama yang radikal, ekstrim, mudah membunuh, mudah mengkafirkan, dan semisalnya. Yunaffiru annasa an dinillah, menjadi sebab manusia berlari dari agama Allah. Orang kafir yang bisa jadi hampir mendapatkan hidayah, melihat itu takut. Ya. Ini sama Islam kok dibunuh. Lebih-lebih sayang baru masuk Islam, takut. Wa yasudduhum an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Syarruhu khatirun jiddan, kejelekannya sangat berbahaya. Qala fasalahu qarraru hujranahum wa bughdahum wa munqata'atahum. Ulama kita salafun salih menetapkan prinsip untuk hujranahum, menghajir mereka, meninggalkan mereka, tidak duduk, tidak berbincang, tidak mengucapkan salam, betul-betul ditinggalkan. Wa bughdahum, membenci mereka. Wa munqata'atahum, tidak berinteraksi dengan mereka, memutuskan hubungan, diputus hubungannya. Itu semua bukan semata-mata untuk ahli bid'ah itu. Itu semua adalah untuk menjaga Islam dan kaum muslimin. Yang ditetapkan oleh para ulama hal semacam ini untuk menjaga kaum muslimin jangan sampai terkena syubhat dan bid'ah yang mereka lakukan. Demikian pula menjaga Islam, jangan sampai Islam terkotori, sehingga yang hak itu tampak hak, yang batil itu tampak batil. Qala wa hadzal ladzi yas'alu la adri in kana salafiyan au huwa makhdu'un bi manhaji al-muwazanat. Orang ini yang bertanya, saya enggak tahu apakah dia salafi ataukah makhdu', tertipu dengan manhaj al-muwazanah, melakukan memberikan suatu wazan, timbangan, menimbang antara kebaikan dan kejelekan. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah ahli bid'ah diperlakukan seperti orang fasik dalam hal loyalitas dan permusuhan, yaitu loyal, kita loyal kepadanya karena dia beriman. Demikian pula kita memusuhi dia karena kebid'ahan yang dia lakukan. Jawabannya jelas, ya, beliau menukilkan kalam salafunas saleh, demikian pula para imam. Tayib, prinsip yang amat jelas dari mereka, mereka membedakan antara ahli bid'ah dan orang fasik. Tayib. Kata beliau, wa hadzal ladzi yas'al, orang yang bertanya ini, saya tidak tahu in kana salafiyan, apakah dia salafi, ataukah dia makhdu', orang yang tertipu dengan manhaj al-muwazanah, menimbang. Kalau menilai orang harus dinilai, disebutkan dua-duanya, sebutkan hasanatnya juga disebutkan kejelekannya. Tatkala menyebutkan kejelekan harus sebutkan kebaikannya. Nah, namanya manhaj al-muwazanat, harus sebutkan. Ini yang diterapkan oleh ahli bid'ah wal ahwa. Harus adil. Ya'ni yuhibbuhu ala ma fihi min Islam. Yaitu kita mencintai dia karena Islam ada pada dirinya. Cinta karena dia beragama Islam. Wa yubghiduhu ala ma 'indahu min bid'ahin. Kita membenci dia karena kebid'ahan yang ada pada dirinya. Hadza manhaju al-muwazanat. Inilah prinsip al-muwazanat. Ditimbang semua. Disebutkan kejelekannya, yang disebutkan kebaikannya. Ini tidak dilakukan oleh para ulama kita. Tatkala mereka menjarah, jarah yang dilakukan itu untuk menjaga agama Islam, menjaga hadis. Tidak disebutkan kemudian dia berbuat gini-gini-gini, kebaikannya, sedekahnya, sholatnya, dan seterusnya. Tayyip. Mereka menyebutkan kejelekannya untuk menjaga agama Islam. Seperti dalam periwayatan hadis. Hadis ini hadis yang palsu. Mengapa? Karena di sini terdapat rojul. Ya. Dia adalah wadbo', sukanya membuat hadis palsu. Tidak disebutkan dia ilmunya banyak, dia banyak bersedekah, banyak sholat, puasa, dan semisalnya enggak. Namun disebutkan kejelekannya, tujuannya untuk menjaga agama Islam, menjaga hadis Nabi SAW. Qala hadza manhaju al-muwazanat, inilah manhaj al-muwazanat, prinsip, yaitu apa? Mencintai ahli bid'ah karena Islamnya dan membenci karena kebid'ahannya. Enggak benar demikian. Qala wa yunsabu hadzal kalamu ila Ibnu Taimiyah, ucapan ini dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah, muwazanat tadi. Qala lakin la yaqsudu Syekhul Islam hadzal ladzi yaqsuduhu haula, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak bermaksud seperti maksud mereka. Enggak. Bagaimana keterangannya? Qala qala Syekhul Islam yaqsudu ar-radd 'ala al-khawarij, Syekhul Islam bermaksud untuk membantah al-Khawarij, kaum pemberontak. Li'anna al-Khawarij idza waqa'a insanun fi ma'siyatin, karena kaum Khawarij jika seseorang terjatuh pada maksiat, au waqa'a fi bid'atin, atau terjatuh kepada suatu kebid'ahan, akhrajuhu minal Islam, mereka mengeluarkan tadi al-asi al-mubtadi tersebut dari agama Islam. Kafaruhu, mengkafirkan mereka, tidak permasalahannya. Tayyib. Syekhul Islam membahas tentang Khawarij, apa? Membantah kaum Khawarij tatkala Khawarij itu mengkafirkan ahli maksiat dan ahli bid'ah. Khawarij mengkafirkan mengkafirkan sahib al-ma'asi, demikian pula ahli bid'ah dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Qala wa syekhul Islam yaqul la yakfur, Syekhul Islam mengatakan dia tidak kafir. Jadi permasalahannya permasalahan kufur atau tidak, bukan permasalahannya muamalah, bukan permasalahannya al-wala wal bara. Naam. Hadza qasduhu, inilah maksud Syekhul Islam. Walaysa qasduhu annaka kullama dzakarta mubtadi'an dhalan tadhhabu tu'iddu hasanatihi. Bukan maksud beliau, maksud Syekhul Islam, bahwasanya ketika engkau menyebutkan mubtadi yang sesat, bukanlah maksud Syekhul Islam tatkala atau setiap kali engkau menyebutkan mubtadi yang sesat, engkau tazhabu berusaha untuk tu'iddu menyebutkan hasanatihi kebaikan-kebaikannya. Bukan demikian maksudnya Syekhul Islam. Wataku lalu engkau mengatakan uhibbuhu liimanihi wa ubghiduhu lifusuqihi. Hadza kalamun farigh. Kemudian engkau mengatakan saya cinta kepadanya karena iman yang ada pada dirinya. Saya benci kepadanya karena kefasikan yang ada pada orang tersebut. Padahal dia adalah apa? Al-mubtadi. Kata beliau, hadza kalamun farigh. Ini omong kosong. Ini omongan ucapan yang enggak benar. Ucapan yang salah. Gimana? Hadza kalamun farigh. Ucapan yang salah. Wa illa hunaka ijma'atun qabla Ibni Taimiyah ala bughdihim wa hujranihim wa ihanatihim wa muqata'atihim. Ya. Hanya saja di sana sudah ada ijma'at, kesepakatan para ulama sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tahun 700 Hijriah tentang membenci ahli bid'ah, memutus hubungan, menghajar mereka, merendahkan mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Adadun kabirun minal a'immati al-barizin al-kibar. Jumlah yang sangat banyak dari kalangan para imam al-barizin yang tersohor, ya, terkenal, al-kibar yang besar. Mimman huwa akbaru min Ibni Taimiyah hakau al-ijma' ala hadha. Dari kalangan orang yang lebih besar, lebih agung, lebih banyak ilmunya daripada Ibnu Taimiyah yang menghikayatkan ijma' terhadap prinsip ini. Apa itu? Al-bughd wal-hajar wal-ihanah wal-muqata'ah anil an ahli al-bid'ah wal-ahwa. Jadi dibedakan. Muamalah dengan ahli bid'ah tidak bisa disamakan dengan muamalah terhadap orang fasik. نكتفي بهذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين